Lapangan Desa Pojok Mojo Gedang Karang Anyar. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamamu. Berakan berakhir cinta kena badi di tengah anarki romansa. Sera gosip baru tak berdua. Hari-hari yang tak bendera, setiap detik nyawa ini ku pertahankan untukmu. Ayo, tak coba. Untuk cinta. bareng lagi semuanya.